Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu taslima mazida amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan insyaallah, seperti yang tadi sudah kita sebutkan bahwa akhir perjalanan manusia ada kalanya ke dalam surga atau ke dalam api neraka. Masyiral muslimin rahimakumullah, jalan yang mengantarkan hamba ke dalam surga Allah telah dibeberkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula sebab yang akan mengantarkan hamba ke dalam neraka Allah pun telah dibeberkan dalam Al-Quran dan Hadis. Sehingga siapapun orang yang akan menelusuri suatu jalan, atau seorang yang akan menuju suatu tujuan, dia harus mengerti jalan. Jangan orang hanya berangan-angan kemudian dia mengharapkan surga. Surga tidak didapat dengan kita hanya berangan-angan. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anillah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke dalam api neraka. Sahabat tahu bahwa surga didapat bukan dengan angan-angan. Sahabat tahu bahwa amalan adalah salah satu sebab utama untuk diraihnya cita-cita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memompa semangat para sahabat dalam memperjuangkan agama Allah, bahwa surga yang akan mereka dapatkan. Rasul tidak menjanjikan jabatan, tidak menjanjikan harta, yang dijanjikan adalah surga. Ketika Rasul berdiri di tengah-tengah pasukan, memberi semangat juang kepada para sahabat waktu itu menghadapi musuh. Kumu ila jannatin arduha samawat wal ard. Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mendengar penjelasan seperti ini, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Bakhin, bakhin. Bagus, bagus wahai Rasulullah. Kata Rasul, apa yang mendorong kamu mengatakan bakhin, bakhin? Bagus, bagus. Kata dia, tidak wahai Rasulullah, kecuali saya berharap semoga saya termasuk orang yang memasukinya, masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, kamu termasuk orang yang akan masuk dalam surga. Di saat perang telah berkecamuk, senjata muslimin telah menghadapi senjata lawan, orang ini pun maju sambil memakan buah korma yang ada di kantungnya. Dia pun berpikir, kalau saya harus masuk surga, sampai menghabiskan korma-korma ini terlalu lama saya hidup di dunia. Dan melempar korma yang ada di kantungnya, kemudian dia menghadapi musuh dan terbunuh. Tentu ma'asyiral muslimin, makna jihad seperti yang dicontohkan oleh Ar-Rasul, bukan jihad seperti yang dilakukan oleh para teroris, yang sebenarnya itu adalah bentuk pengrusakan di muka bumi. Yang intinya ma'asyiral muslimin rahimahullah, surga didapat tentunya setelah rahmat dari Allah, tinggal seorang semangat dalam beramal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaan bima kanu ya'malun. Surga dengan beragam nikmatnya itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka dahulu amalkan. Ya, jalan yang paling mudah untuk menyampaikan hamba pada surga Allah adalah talabul ilmi syar'i, menimba ilmu syariat. Yang dengan seorang menimba ilmu syariat, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, mana yang tauhid, bentuk berislam yang lurus, dan mana kemusyrikan, bentuk penyimpangan dalam akidah. Tanpa berilmu seorang tidak tahu jalan surga dari jalan api neraka. Orang yang diberi pemahaman oleh Allah tentang ilmu agama adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan ifaqihu fihi." Orang yang diberi pemahaman oleh Allah tentang agama adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Karena bagaimana seorang akan baik kalau dia tidak mengerti agama, tidak mengerti mana perintah, mana larangan, tidak tahu yang halal dari yang haram, bagaimana orang akan baik? Masyiral muslimin rahmatullah, maka merupakan kenikmatan besar bagi kalian di saat-saat umumnya orang sudah lalai dengan agamanya, anda masih diberi kesempatan duduk di majelis seperti ini, mengkaji, menggali warisan Rasulullah. Apa yang sedang kalian jalani saat ini dari belajar ilmu agama jauh lebih besar kenikmatannya, manfaatnya dari apa yang dirasakan oleh ahli dunia, oleh orang yang bergelimangan dengan nikmat dunia. Dahulu dikatakan, "Laisa qaumun khairan min ahli hadis. An-nasu fi talabi dunya wa hum fi iqamatihi." Tidak ada manusia yang lebih utama dari ahli hadis. Orang sibuk dengan dunia sementara ahlul hadis sibuk dengan menegakkan agama. Kemudian di antara kiat agar seorang masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka, seorang jangan sampai lupa dari memohon dan meminta pada Allah SWT. Surga milik Allah, kepada Allah kita minta. Neraka ciptaan Allah, kepada Allah kita meminta melindungi. Tidak ada seorang muslim yang memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, dia memohon sampai 3 kali kecuali surga mengatakan Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Tidak ada seorang muslim yang berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, 3 kali dia memohon kecuali api neraka mengatakan Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia dari api neraka. Kalau dia mengatakan bagaimana surga dan neraka kok bisa berbicara, kita katakan Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu berkuasa. Benda-benda yang padat bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbicara, sebagaimana nanti di yaumul kiamah mulut manusia akan terkunci, yang berbicara adalah tangan dan kaki. Kulit menjadi saksi. Bagaimana tangan bisa berbicara, bagaimana kaki bisa berbicara? Lagi-lagi kita katakan itu adalah kekuasaan Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti di yaumul qiyamah orang-orang kafir akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Berjalan di atas kepalanya, kakinya di atas, bagaimana? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang berjalan di atas kepalanya, di atas wajahnya, sementara kakinya di atas? Rasulullah mengatakan, bukankah zat yang mampu menjalankan manusia di dunia di atas kakinya, dia juga mampu menjalankan manusia di atas wajahnya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu berkuasa. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, bagaimana cara membantah syubhat yang tersebar luas di masyarakat melalui media sosial yang mengatakan bahwa dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia umat Rasulullah berkisar hanya 1500 tahun. Atau dengan kata lain, kiamat akan terjadi dalam beberapa puluh tahun lagi. Jazakallahu khairan. Ketahuilah bahwa tentang datangnya hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu. Baik Rasulullah, baik Jibril, apalagi suku Maya, apalagi ya, yang lainnya. Ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kapan hari kiamat terjadi? Rasulullah balik bertanya, wa ma adatalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Yang terpenting bagi kita bukan kapan datangnya, yang terpenting bagi kita persiapan apa yang sudah kita persiapkan, perbekalan apa yang sudah kita siap untuk datangnya yaumul kiamat. Hadis tentang ini barakallahu fikum dinyatakan kuat oleh Imam Suyuti, namun beliau salah atau keliru dalam menilai hadis tentang umur umat ini 7000 tahun, kemudian tersisa dari dunia 1500 tahun. Berarti kalau dihitung tinggal berapa puluh tahun lagi. Hadis ini dinilai lemah oleh para ulama. Dengan banyak alasan, yang pertama bahwa tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali hanya Allah SWT. Kemudian sebagian ulama mengatakan seluruh hadis yang menunjukkan umur dunia tinggal sekian-sekian, semuanya dhaif, semuanya lemah. Adapun ketika ada sebagian ulama yang mensahihkan, mengatakan hadis ini kuat, setelah ditelusur oleh pakar hadis yang lain, ternyata penilaian tadi keliru. Penilaian ulama tadi ternyata keliru. Dan bagi seorang muslim tentu tidak mengikuti sebuah kekeliruan. Ya, yang namanya ulama, mereka manusia, mungkin sebatas itu yang dia ketahui. Pengetahuan orang pun berbeda-beda. Ketika ada yang lebih tahu didukung dengan data-data dan fakta yang kuat, menyatakan bahwa hadis tentang umur dunia 7 tahun tinggal tersisa waktu itu 1500 tahun, jadi sekarang tinggal berapa puluh tahun lagi, hadis tentang ini hadis yang tidak kuat. Sesuatu yang tidak kuat tidak bisa dijadikan landasan dalam berakidah, dalam berkeyakinan, dan dalam berhukum. Adanya keyakinan seperti ini, bahwa umur dunia tinggal sekian-sekian, 10 tahun, ini menjadikan sebagian kaum muslimin memiliki sikap pesimis. Bukan malah semangat, bukan malah pesimis, sehingga menebarkan berita seperti ini di media-media sosial atau yang lainnya sesuatu yang sangat mudah. Yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana umat disadarkan dari kelalaian umat supaya mempersiapkan bekal. Karena Rasulullah sendiri ketika ditanya kapan datangnya kiamat, Rasul tidak menyebutkan kapan kiamat terjadi. Tapi Rasulullah balik bertanya perbekalan apa yang sudah disiapkan. Ini yang paling utama, ini yang paling pokok. Orang kalau memang sudah ada persiapan amalan, kapanpun kiamat datang dia sudah siap. Jadi orang kalau dia tidak mempersiapkan amalan, kalau kiamat datang apa yang akan dia andalkan? Assalamualaikum. Apakah di akhirat nanti ada makhluk hidup selain manusia, binatang? Jika ada, apakah dihisab? Allah SWT mencipta apa yang Allah kehendaki. Di surga tidak hanya manusia, tidak hanya jin, tidak hanya manusia yang hidup di dunia yang masuk dalam surga. Bahkan di sana ada bidadari yang memang Allah cipta seperti itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan lebih cantik mana antara wanita salihah yang masuk ke dalam surga dengan bidadari yang Allah cipta seperti itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita salihah yang masuk ke dalam surga lebih cantik daripada bidadari. Kenapa? Karena wanita yang salihah untuk sampai masuk dalam surga itu melalui ujian yang berat di dunia. Ujian amalan, godaan dan sebagainya, istiqomah, lurus, lempeng. Adapun bidadari memang dicipta seperti itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan seperti tadi, wanita salihah yang masuk ke dalam surga lebih cantik dari bidadari. Wallahualam. Adapun nanti apakah Allah di hari kiamat mencipta makhluk selain manusia, kita tidak tahu. Dan apa urusan kita? Allah ada kata mencipta atau tidak, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Saya pernah mendengar jika hewan kurban kita akan kita tunggangi saat melewati Shiratal Mustaqim. Apakah benar? Jika benar, apakah bisa membantu kita melewati Shiratal Mustaqim dengan lancar? Hadis tentang binatang korban itu akan menjadi kendaraan yang dipakai oleh orang yang berkorban nanti untuk melintasi jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, hadisnya tidak sahih. Itu hadis diantaranya tuhayakum matawayakum ala sirat, sembelihan kalian adalah kendaraan kalian di atas as-sirat, jembatan. Hadis ini tidak sahih. Hadis-hadis ini tidak sahih. Bahkan kata sebagian masyayikh, tidak ada dalil yang khusus menunjukkan keutamaan berkorban. Ya khusus. Adapun yang umum banyak, seperti keutamaan seorang menyembelihkan Allah, keutamaan seorang bersedekah. Adapun yang khusus, sebagian ulama mengatakan tidak. Hadis tentang tuhayakum matawayakum ala sirat, hadis ini tidak sahih. Sembelihan korban kalian adalah kendaraan kalian di atas as-sirat, jembatan. hadis ini tidak sahih, tidak bisa dijadikan, bukan hadis yang kuat, tidak bisa dijadikan ya landasan, atau tidak bisa juga dijadikan sebagai pegangan dalam berkeyakinan. Pada kiamat nanti, apakah para malaikat akan diwafatkan juga, atau ada makhluk Allah yang tidak ditakdirkan hancur? Ayat mengatakan kullu man 'alaiha fan dalam surat Ar-Rahman. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Namun sebagian ulama mengecualikan. Ada beberapa makhluk yang mereka ketika hari kiamat datang tidak hancur. Kita sudah mengatakan ya, surga dan neraka sekarang sudah ada. Nanti kalau hari kiamat surga dan neraka hancur enggak? Tidak. Di antara makhluk yang dikecualikan kata ulama tidak hancur kalau datang hari kiamat adalah surga, neraka, bidadari, ya. Kemudian kursinya Allah, arsy-nya Allah tidak hancur. Ini kata sebagian ulama. Kalau ada yang mengatakan berarti kalau tidak hancur makhluk tadi berarti kekal. Kalau kekal berarti apa sama dengan Allah? Kita katakan beda. Kekalnya Allah itu azali, kekalnya makhluk ini karena dikekalkan oleh Allah. Sangat beda dari orang, dari sesuatu yang kekalnya memang dari sananya, dengan sesuatu yang kekalnya karena ditakdirkan kekal. Allah sudah ada ketika makhluk ini belum ada, dan Allah tetap ada ketika makhluk ini sudah tidak ada. Allah SWT zat yang mahkekal, artinya Allah tidak binasa. Sedangkan sorga dan neraka, makhluk-makhluk yang lainnya itu dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kekalnya sorga dan neraka karena dikekalkan oleh Allah. Beda ya, beda dengan yang kekalnya karena azali, dari sananya memang, dengan yang kekalnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa'ala. Afan Ustaz, anda mau bertanya hukum seorang yang berjalan ketika sholat guna menutup sutroh, apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah atas sudu al-khalal, sudu al-khalal, tutuplah sof yang ada celahnya. Untuk menutup celah sof itu ada kalanya yang sebelah kiri bergeser ke kanan, ada kalanya dari belakang maju ke depan kan. Rasul mengatakan sudu al-khalal, tutuplah celah yang ada pada shaf, tutuplah celah yang ada pada shaf. Sementara yang namanya menutup celah itu ada kalanya kayak tadi misalnya orang bergeser, atau yang dari belakang maju ke depan. Ini diantara dari itu. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Kita diperintah untuk banyak berbekal dengan amal untuk menghadapi hari kiamat. Namun seringkali ana futur. Futur itu orang tadinya semangat kemudian luntur, itu namanya futur. Tadinya semangat kemudian setelah itu ya dia kendur dalam beramal. Apa nasihat untuk saya, untuk anak? Semua kita tentu mengalami ya yang namanya pasang surutnya iman. Ada kalanya semangat kita dalam beramal itu luar biasa. Namun seringkali semangat kita ini melemah. Itu memang sudah umumnya manusia seperti itu. Tapi yang butuh untuk diperhatikan bahwa seorang mukmin dia jangan kemudian tidak kembali kepada jalur, kepada jalan kebaikan yang pernah dia tempuh, menjauh dari al-khair, kebaikan yang sudah dia tempuh. Bahkan tadi sudah saya katakan, kita mengevaluasi diri, yang kebaikan yang selama ini kita lakukan, coba kita evaluasi, jangan pernah merasa puas. Kebaikan yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan mutunya, kualitasnya. Kejelekan pun kita evaluasi dengan kita ya berhenti dari kemaksiatan. Kalau ada yang bertanya, apakah diterima tobat seorang hamba kalau dia punya sekian banyak kejelekan, namun dia bertobat hanya sebagiannya, tobat parsial? Dia misalnya suka mencuri, suka berjudi. Dia sekarang bertobat dari mencurinya, tapi berjudinya masih jalan. Apakah tobatnya diterima? Jawabannya diterima. Yang dia tobati diterima tobatnya, yang belum ditobati masih utuh. Itu namanya tobat parsial. Dan sebaiknya seorang ya tobat kepada Allah dari seluruh dosa. Andai kata dosa itu bisa membentuk di dunia ini, mungkin lebih busuk dari bangkai. Bagaimana seorang tubuhnya bisa dikalungi bangkai yang busuk? Dosa lebih busuk daripada bangkai. Andai kata tadi dosa bisa membentuk, itu lebih busuk dari bangkai. Seorang ketika dia berbuat dosa akan dititik hitam hatinya. Berbuat dosa lagi akan dititik hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam yang melekat di hatinya. Kalau hati seorang sudah penuh dengan titik hitam, ibarat panci yang dipakai untuk masak dengan kayu, kemudian dibalik, hitam, gelap. Coba lihat panci yang sudah lama dipakai untuk masak pakai kayu, enggak dibersihkan. Itu kalau Anda siram pakai air, airnya lari, enggak nempel di panci. Demikian pula hati seorang kalau sudah penuh dengan kemaksiatan, nasihat kaya apapun enggak akan mempan. Peringatan kaya apapun lewat. Anda kata dia mendengar, mendengar telinga kanan, dua telinga kiri. Anda kata dia melihat, ibaratnya seperti melihatnya sapi. Melihat tapi tidak faham, melihat tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya insyaallah akan diisi oleh beliau Ustaz Muhammad Riza Habibullah Allah Ta'ala, dan nanti pertanyaan-pertanyaan ini semoga bisa diajukan kepada beliau. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.